طيب كده مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوة في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، تهنتي-هنتينya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab nikmatnya lah kembali dan lagi kita dipertemukan pada kesempatan yang mulia, kesempatan menimba ilmu agama, kesempatan mempelajari ilmu tafsir, di mana ilmu tafsir sendiri adalah salah satu ilmu yang mulia, karena ilmu untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan waktu luang untuk kesempatan yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kita kembali lanjutkan materi kita pada kitab Usulun fit Tafsir yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana kita pada pertemuan terakhir lalu telah sampai dan masuk pada bab at-tafsir, tentang apa itu tafsir, definisi tafsir itu sendiri. Sedikit memurojaah kembali agar tidak ada ilmu yang terluputkan dari bab ini. Al-Mu'allif berkata di sini, at-tafsiru lughatan minal fasr wa huwa al-kashfu anil mughatta. Tafsir secara bahasa diambil dari kata al-fasr, dari fi'il fassara yufassiru, kemudian masdarnya tafsiran. Apa itu at-tafsir? Yaitu al-kashfu anil mughatta, menyingkap sesuatu yang sebelumnya tertutup. Menyingkap sesuatu yang sebelumnya tertutup. Wa fil istilahi bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Secara istilah, at-tafsir ialah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, menjelaskan tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tentang kata tafsir itu sendiri, dari sini kita mengetahui bahwasanya at-tafsir sifatnya berbeda dengan at-tarjamah, dengan sekedar menerjemahkan. Beda orang yang menafsirkan dan juga beda orang yang menerjemahkan. Mana orang yang menafsirkan, dia bisa menyingkap sesuatu yang ada di dalam. Beda halnya dengan terjemahan, hanya menerjemahkan apa yang ada nampak, tidak mengetahui sesuatu yang tertutup. Maka terjemahan sifatnya lebih aqsar wa alkhas, lebih pendek dan lebih ringkas daripada tafsir. Tafsir lebih menjurus ke perincian dan penjelasan. Secara istilah tafsir adalah menjelaskan makna dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ini berkaitan dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, sebab-sebab nuzul, asbabun nuzul, wa kadzalika al-ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, menjelaskan bagaimana hukum tersebut. Itu tafsir secara istilah. Taib, wa qala wa ta'allumu at-tafsir wajibun. Dan mempelajari ilmu tafsir itu sifatnya adalah wajib. Sifatnya adalah wajib. Tentunya di sana ada faedah dari ulama, di mana mereka telah membagi tentang kewajiban mempelajari ilmu tafsir ini. Faqassama al-ulama bi faradiyati ta'allumi ilmi tafsir ila qismain. Para ulama membagi kewajiban mempelajari ilmu tafsir ini menjadi dua bagian. Yang pertama, qismun yajibu ta'allumuhu li kulli ahad. Macam yang pertama, bagian yang pertama adalah sifatnya wajib untuk dipelajari tiap person, tiap orang wajib mempelajari ilmu tafsir. Bagaimana maksudnya ini? Yaitu seperti ta'allum al-ayat allati la yaqumud dinu illa biha. Menjadi wajib bagi tiap person mempelajari ilmu tafsir jika itu berkaitan dengan ayat di mana agama tidak bisa tegak, tidak bisa dilakukan amalan terhadap agama tersebut kecuali dengan mempelajari ayat ini. Ada satu ayat berkaitan tentang sholat. Seorang yang ingin melaksanakan sholat harus mempelajari ayat ini dulu, baru kemudian ia melaksanakan amalan sholat. Sehingga dari sini, jika seperti ini kondisinya, maka mempelajari ilmu tafsir hukumnya wajib bagi tiap person, likulli ahad. Seperti mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan amalan as-salah, as-siyam, al-hajj, itu semua hukumnya wajib bagi tiap person mempelajari ilmu tafsir dari ayat-ayat tersebut. Liqaulihi ta'ala. Afwan, kemudian yang kedua, kalau tadi macam yang pertama wajibnya fardu ain, wajib bagi tiap orang. Kemudian yang kedua, wajib yang sifatnya wujuban kifaiyan, wajib bagi sebagian orang saja. Contohnya seperti apa? Kata'allumil alfaz al-ghoraib, seperti mempelajari lafaz-lafaz yang asing yang jarang kita dapati. Wal amsal, contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, apa yang dimaukan dan siapa yang dikenai contoh tersebut. Wal ahkam at-tafsiliyah, dan juga seperti mempelajari hukum-hukum yang sifatnya merinci, hukum yang sifatnya dijelaskan panjang lebar. Maka ini sifatnya mempelajari ilmu tafsir pada ayat-ayat ini itu wujuban kifaiyan, fardu kifayah. Idza qama bihi wahidun man yakfi, jika sudah ada satu orang yang mempelajarinya dan itu sekiranya mencukupi, saqata 'anil baqin, maka gugurlah kewajiban mempelajari hal tersebut bagi orang lain. Kal mawarits wat talaq wal fara'id wa nahwi dzalik, contohnya mempelajari hukum-hukum yang terperinci seperti mempelajari ilmu waris. Ini hukumnya tidak semua orang. Jika sudah ada yang mempelajari dan itu mencukupi, maksudnya bisa membagikan faedah terhadap yang lain, maka itu sudah cukup. Kal mawaris wat talaq, hukum talaq wal faraid, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jika sudah ada yang mempelajari dan sekiranya itu mencukupi, maka gugurlah kewajiban mempelajari ilmu tafsir pada ayat tersebut bagi yang lainnya. Liqaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, suatu kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, adalah kitab yang penuh barakah. Liyadabbaru ayatihi, tujuannya kami menurunkan kitab yang penuh barokah ini kepadamu, liyadabbaru ayatihi, agar kalian bisa mentadabburi ayat-ayat di dalamnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal bisa mengambil pelajaran dari kitab yang penuh barokah ini. Waliqaulihi ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati-hati kalian itu sudah terkunci, sudah tertutup, sudah tergembok? Mengapa kalian tidak mau mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an? Fa ma'asyiral hadirin, ayat ini di dalamnya ada sindiran untuk orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an. Makanya di sini ada yang namanya disebut dengan istifham ingkari, pertanyaan yang bentuknya, yang sifatnya mengingkari. Afala yatadabbarun Al-Qur'an, tidakkah kalian mau mengambil tadabbur dari Al-Qur'an? Artinya, mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seperti itu. Taqala wajhud dilalati minal ayatil ula, sisi pendalilan dari ayat yang pertama, yaitu ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Pada ayat ini sisi pendalilannya annallaha ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadzal qur'anil mubarak ayyatadabbara an-nasu ayatihi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama ini menjelaskan hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an yang mubarak ini, yaitu ayyatadabbara an-nasu ayatihi, agar manusia mau mentadabburi ayat-ayatnya. Wa yata'addu bima fiha, dan mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Fa ma'asyaral hadirin, mentadabburi Al-Qur'an ini adalah ahad maqasid nuzulil Qur'an. Ini adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Wa fiha aidan tilawatuhu tilawatan sahihah, masuk dalam cakupan mentadabburi Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an dengan tilawah yang benar, sehingga membacanya dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, memperhatikan makhraj huruf serta mentadabburi, itu semua masuk dalam kategori mau menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Wattadabbur huwa at-ta'ammul fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha. Sering kita dengar, tadi sering kita katakan kata tadabbur. Tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Apa itu tadabbur? At-tadabbur huwa at-ta'ammul fil alfaz. Ya, ini tadabbur adalah at-ta'ammul, memperhatikan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Apa tujuannya? Kita memperhatikan lafaz-lafaznya. Lil wusuli ila ma'aniha, agar kita sampai kepada pemahaman makna-makna yang ada di dalam ayat tersebut. Sehingga jika kita mau memperhatikan kata per kata, kita akan sampai pada pemahaman makna dari ayat tersebut. Fa idza lam yakun dzalik, kalau misalnya kita tidak memperhatikan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, fatatil hikmatu min inzalil Qur'an, maka hilanglah, lenyaplah hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Qur'an agar manusia mau mentadabburi ayatnya, mau memperhatikan, menghayati apa yang dikandung makna dari ayat tersebut. Wasara mujarrada alfadhin la ta'thira laha. Kalau misalnya kita tidak bisa memperhatikan, mentadabburi, menghayati ayat tersebut, akhirnya jadilah Al-Qur'an hanya sekedar lafaz yang tidak berbekas, yang tidak memberi pengaruh, hanya sekedar lafaz yang tidak memberikan manfaat kepada manusia. Padahal jelas tidak seperti itu. Walannahu la yumkin al-itti'adu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'anihi. Karena memang tidak mungkin juga seorang mengambil pelajaran, mengambil nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an tanpa ia paham makna dari ayat tersebut. Sehingga jika kita sudah memperhatikan, sampailah kita pada pemahaman. Sudah memperhatikan, sudah memahami, akhirnya kita pun dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil nasihat dari ayat tersebut. Ini adalah salah satu hikmah mengapa diturunkannya Al-Qur'an. Wa wajhud dilalati minal ayati tsaniyah, sisi pendalilan dari ayat yang kedua. Tadi itu dari ayat yang pertama, sekarang ayat yang kedua, yaitu afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, atau memang hati-hati kalian itu sudah tertutup, tidak mau menerima ayat Al-Qur'an lagi? Sisi pendalilan dari ayat ini, annallaha ta'ala wabbakha ulaikal ladina la yatadabbaruna Al-Qur'an. Bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala wabbakha, ini mencela, menjelekkan, zammah mereka-mereka yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Wa asyara ila anna dzalika minal ikfal ala qulubihim. Orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, dalam ayat ini Allah isyaratkan bahwasanya hati mereka sudah tersegel, sudah tergembok, tertutup rapat, tidak mau dan tidak bisa lagi mentadabburi ayat Al-Qur'an. Wa adami wusulil khairi ilaiha. Jika hatinya sudah tertutup, sudah tergembok, sudah tersegel, maka tidak akan ada lagi kebaikan yang sampai padanya. Tidak akan ada lagi kebaikan yang mau menghampiri dirinya. Ini sisi pendalilan dari ayat yang kedua ini. Wa kana salaful ummah ala tilka tariqah alwajibah. Dan beginilah dari dulu para salafus saleh, salaful ummah, umat-umat terdahulu, ketika mempelajari Al-Qur'an, mereka tentunya mentadabburi ayat-ayat tersebut. Yata'allamunal Qur'ana alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka mempelajari Al-Qur'an baik secara lafaz dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal 'amali bil Qur'an. Karena ketika mereka mempelajari Al-Qur'an baik secara lafaz dan juga makna, mereka pun merasa tenang dan kokoh untuk beramal dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Yatamakkanuna minal 'amali bil Qur'an 'ala muradillahi bihi. Fa innal 'amala bima la ya'rifu ma'nahu ghairu mumkinin. Mereka yakin, tenang untuk beramal dengan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mempelajari sehingga mereka pun mengerti maksud dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, pengaplikasiannya seperti ini. Mereka pun tenang, kokoh, sudah mempelajari Al-Qur'an, paham maknanya seperti ini, kita harus melakukan ini dan ini. Fa innal amala bima la ya'rifu ma'nahu. Karena memang yang namanya suatu amalan terhadap perkara yang kita tidak ketahui maknanya, ghairu mumkin, itu tentu tidak mungkin. kita tidak tahu makna dari ayat ini, terus kita sok mau melakukan amalan, mau mengamalkan ayat ini. Lah, tidak mungkin seperti itu. Harus kita paham, harus kita pelajari lafaz sekaligus maknanya, baru kita mengamalkan supaya sesuai amalan dan juga ayat tersebut. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, ini ada ulama salaf, Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an ka Utsman ibni Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima. Orang-orang yang dulu mengajarkan kepada kita Al-Qur'an seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain keduanya, menceritakan kepada kita annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayat. Dahulu mereka mempelajari Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Di dalam 10 ayat itu mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujawizuha. Mereka tidak mau menambah lebih dari 10 ayat tersebut. Tidak mau mempelajari ayat berikutnya. Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka betul-betul tahu, betul-betul berilmu sekaligus beramal tentang ayat tersebut. Jadi memang dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mempelajari Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam per 10 ayat, mereka tidak akan menambah 10 ayat tersebut sampai mereka betul-betul mengilmui dan juga sekaligus sudah mengamalkan 10 ayat tersebut, lantas kemudian mereka mau menambah ayat berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Mereka pun mengatakan, orang-orang yang telah menimba ilmu Al-Qur'an dari Nabi, para sahabat, maka kami pun mempelajari Al-Qur'an, mengilmui, beramal dengan ayat tersebut sekaligus, jami'an, secara bersamaan. Sekaligus mereka mempelajarinya. 10 ayat dipelajari, diamalkan. Santum barakallahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, wal 'adah tamna ayaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal 'ilmi kattibbi wal hisabi wala yastashrihuhu. Kebiasaan memang mengatakan bahwasanya dilarang suatu kaum membaca buku tertentu dalam cabang ilmu yang ia baca, contohnya seperti ilmu kedokteran wal hisab atau ilmu hitung-hitungan, ilmu matematika. Seorang dilarang membaca buku-buku tersebut wala yastashrihuhu, dalam keadaan ia tidak mau memahami makna yang ada, makna yang terkandung dalam buku itu, dalam cabang ilmu tersebut. Dilarang. Jika ingin membaca, maka harus juga diiringi dengan memahami maknanya. Fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Ini baru ilmu, baru cabang ilmu dunia saja, pada suatu buku yang menjelaskan cabang ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu matematika. Apalagi fa kaifa bi kalamillah, bagaimana jika ilmu tersebut berkaitan dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih dan lebih ketika kita sudah mau membaca, kita pun harus memahami makna yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Di mana kalamullah ini alladhi huwa ismatuhum, Kalamullah adalah ismah, keselamatan bagi mereka, penjaga mereka. Wabihi najatuhum wa sa'adatuhum. Kalamullah juga ada di dalamnya keselamatan dan kebahagiaan mereka. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Ada keselamatan, kebahagiaan, serta di dalam kalamullah juga akan tegak perkara agama dan juga dunia mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin hidup mereka jika memang mereka mau mentadabburi Al-Qur'an itu sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga memang betul-betul ketika kita mentadabburi Al-Qur'an, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil darinya. Mulai dari membaca terjemahan, lantas kemudian membaca buku tafsir, sehingga kita pun ada ta'sir, ada bekas, ada manfaat yang dapat diambil oleh hati dan juga pikiran kita. Hasanatun. Wa yajibu ala ahli al-ilmi ayyubayyinuhu linnas an tariqil kitabati awil musyafahati. Dan wajib bagi ahlul ilmi, orang-orang yang telah berilmu tentang Al-Quran, wajib bagi para ulama, ayyubayyinuhu linnas, menjelaskan tafsir Al-Quran kepada manusia, an tariqil kitabati awil musyafah, baik itu melalui metode penulisan, membuat suatu karangan, awil musyafah, baik secara lisan, secara lisan maupun tulisan, menyampaikan langsung faedah atau memberikan catatan tentang ayat Al-Quran tersebut, menjelaskan kepada manusia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji kepada orang-orang yang sudah diberikan Alkitab kepada mereka. Apa janji Allah? Latubayyinunnahu linnas, agar mereka mau menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumunah, dan jangan mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa tabyinul kitabi linnas syamilun litabyini alfadhihi wa ma'anihi. Dan yang dimaksud menjelaskan di sini itu mencakup menjelaskan secara kata, secara lafaz tiap kata, wa ma'anihi, dan juga makna. Fayakunu tafsirul Qur'an mimma akhadallahu al-ahda ala ahli al-ilmi bibayanihi. Sehingga yang namanya menafsirkan Al-Qur'an adalah salah satu perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para ulama agar mereka menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ikatan dengan para ulama, yaitu hubungan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian apa tujuannya kita mempelajari ilmu tafsir ini selain juga mentadabburinya? Saya akan jelaskan. Wal ghurudu, tujuan min ta'allumit tafsir wal wusulu ilal ghayatil hamidah was samaratil jalilah. Tujuan dari mempelajari ilmu tafsir yaitu agar kita sampai pada puncak yang mulia dan juga kita mendapatkan buah yang itu agung. Apa itu puncak yang mulia dan buah yang agung itu? Wahiyya at-tasdiqu bi akhbarihi wal intifa'u biha, yaitu membenarkan khabar-khabar yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan di dalamnya. wal intifa'u biha, dan juga kita bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut. Wa tatbiqu ahkamihi 'alal wajhi alladhi aradahu Allah, dan juga mempraktekkan, mengaplikasikan hukum-hukum yang ada di dalamnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyubadallahu biha 'ala basiratin, agar ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas makna yang benar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'alal wajhi alladhi yardahu, sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Ala basirah, betul-betul di atas ilmu, bukan hanya sekedar mengikuti manusia saja. Ini dia puncak yang mulia dan juga buah yang begitu agung ketika kita mau mempelajari ilmu tafsir. Kita bisa membenarkan khabar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil manfaat serta mempraktikkan hukum sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah bukan sembarang ibadah, tapi memang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basiratin, di atas ilmu yang kita punya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sampai di sini dulu pelajaran tentang ilmu tafsir kita. Kita masih pada bab at-tafsir, maka di sana tentunya ada poin-poin yang akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita akan lanjut pada pembahasan babul fikih, bab tentang fikih, pada kitab Tafsir Al-Allam Syarah Umdatul Ahkam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita melanjutkan dars kita pada babul fikih, tepatnya pada kitab Tafsir Al-Allam Syarah Umdatul Ahkam, di mana kita mengingatkan kembali bahwasanya hadis yang kita pelajari di kitab ini yaitu hadis yang diambil dari As-Sahihul Bukhari dan juga As-Sahih Muslim. Sehingga secara tidak langsung kita mempelajari buku tersebut. Ini diambil intisari dari hadis-hadis yang ada, kemudian disyarah pada kitab ini. Karena memang jika ingin mempelajari secara langsung As-Sahih Al-Bukhari dan juga As-Sahih Muslim, tentunya terlalu banyak faedah yang kita akan petik dari dua kitab tersebut. Karena memang dua kitab tersebut sudah dijamin keabsahannya setelah Kitabullah, huma as-sahhul kutub, keduanya adalah kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan keaslian, kemurnian, keabsahannya setelah Al-Quran, Al-Karim dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mau langsung mempelajari Al-Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, tentu kita harus mempelajari sanad, harus mempelajari ilmu rijal terlebih dahulu, supaya kita paham ketika kita membaca Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, ini kita sudah dipermudah oleh ulama. Ini sudah diambilkan pada bab fikih intisari yang ada pada dua kitab tersebut, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sehingga alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh ahlul ilmi yang telah lalu. Taif, barakallahu fikum, di mana materi kita pada kitab ini, kita telah menyelesaikan bab yang kelima. Juga kita telah mempelajari khilaf yang ada pada hadisnya, hadis yang kelima, serta kita juga telah mengambil faedah yang ada pada hadis tersebut, di dalam hadis tersebut, sehingga kita pada kesempatan kali ini biiznillah melanjutkan pada hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab wa lahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walada al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu as-saminata bit-turab. Baik, barakallahu fikum. Ingat, kita masih pada bab tentang at-taharah. Kita masih membahas tentang at-taharah, segala sesuatu yang berkaitan tentang kesucian. Hadis yang ke-6 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza syaribal kalbu," jika ada seekor anjing yang minum, "fi ina'i ahadikum," pada bejana kalian, tempat makan atau tempat minum kalian, ada anjing yang minum dari tempat tersebut, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah sebanyak 7 kali. Ini yang sering biasanya juga kita dengar pada orang awam, jika sudah kena liur anjing maka cuci 7 kali. Dan itu memang berasal dari hadis yang sahih, ya ikhwan. Wali muslimin ulahun nabit turab, dalam riwayat Muslim ada lafaz tambahan ulahunna bitturab, salah satunya dilumuri dengan tanah. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal, ini tadi hadis dari Abu Hurairah, sekarang hadis dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waladal kalbu fil ina'i, jika ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Tadi di hadis Abu Hurairah, idza syariba, ada seekor anjing yang minum. Ini ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Syariba, minum, walago, menjulurkan lidah. Fil ina'i, pada suatu bejana. Falsiluhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Wa'affiruhu as-saminata bit-turab, dan lumuri bejana tersebut dengan tanah sebagai hitungan yang ke-8. Baik, ada perbedaan. Jika tadi memang yang di hadis Abu Hurairah itu 7 kali cuci, salah satunya dengan tanah. Nah, ini yang di hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, cuci 7 kali, kemudian ditambahkan yang ke-8 kali dengan tanah, dilumuri dengan tanah. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan dalam makna hadis. Qala syarih gharibul hadis, lafaz yang asing di dalam hadis, yang pertama idza walago. Kata idza walago. Wa mudari'uhu yalagu bil fathi fihima syariba bi tarfi lisanihi. Jadi syariba, meminum, ini walago, syariba bi tarfi lisanihi, meminum dengan ujung lidahnya, artinya memang cuma menjulurkan lidah. Wa huwa ayyadkhula lisanahu fil ma'i wa ghairihi min kulli ma'in, yaitu ia memasukkan lidahnya pada air atau pada cairan-cairan yang lainnya selain air. Fayuhrikahu, kemudian menggerakkan lidah tersebut. Walau lam yashrib, walaupun ia tidak minum, maksudnya tidak menelan, hanya menjilati saja. Fasyurbu akhas minal wuluk, maka dari sini kita tahu istilahnya meminum itu lebih khusus daripada hanya menjilat air saja, hanya cuma mencicipi, merasa. Minum tentu sifatnya lebih khusus daripada hanya mencicipi, seperti itu. Yang kedua, masih dalam gharibul hadis, afiruhu, dan lumurilah. At-ta'fir, maksudnya melumuri itu seperti apa? At-tambigu fil afir wa huwa at-turab, yaitu membolak-balik bejana tersebut di tanah. Jadi bukan menuangkan tanah maksudnya. Ini ada tanah, kemudian kita bolak-balikan bejana tersebut pada tanah. Itu maksudnya afiru. At-ta'fir, yang dimaukan itu bejananya yang dibolak-balikan di tanah, bukan bejananya yang kita kasih tanah. Ulahunna, ula ta'nisul awal, kata mu'annas. Ula, kalau yang kata muzakkar untuk laki-laki awal, kalau yang untuk perempuan ula. Walha dhamirul mirats, ha itu menunjukkan untuk perempuan. Wajah fi ba'dir riwayat awwaluhunna bilafdil mudzakkar, pada sebagian hadis yang lain juga disebutkan awwaluhunna, bukan ulahunna. Ada sedikit perbedaan pelafatan, ula untuk untuk mu'annas dan awal untuk mudzakkar. Li'anna ta'nitsal mar'ah ghairi haqiqi, disebutkan dalam hadis yang lain awwaluhunna, pakai lafaz mudzakkar karena yang namanya mu'annas seringnya dipakai untuk sesuatu yang tidak nyata, yang tidak hakiki. Al makna al ijmali, makna global dari hadis ini. Lamma kana al kalbu minal hayawanat al mustaqrahah allati tahmilu katsiran minal adzari wal amradi, tatkala seekor anjing ini adalah salah satu hewan yang kurang disukai karena ia banyak membawa kotoran dan juga penyakit. Kondisi seekor anjing seperti itu, banyak membawa kotoran dan juga penyakit. Amara syari'ul hakim bi ghuslil ina alladhi walagha fihi sab'a marrat, maka syariat yang bijak ini memerintahkan untuk mencuci bejana tempat yang sudah kena jilatan anjing, mencucinya dengan 7 kali. Al-ula minhunna mashubatun bit-turab, yang pertama dituangkan dengan tanah. Liya'til ma'u ba'daha, jadi sudah dikasih tanah. Ini maksudnya hadis yang pertama, mashubah, yang pertama dituangkan tanah, kemudian baru dituangkan air. Ini salah satu tata caranya. Yang pertama, jadi 7 kali cuci. Cucian yang pertama itu dengan tanah. Dituangkan tanah, baru kemudian dibilas dengan air. Fatahsulun nadhafata at-tammah min najasatihi wa dararihi, maka tercapailah sifat bersih yang sempurna dari kenajisan dan juga mudarat yang ada pada air liur anjing tersebut. Jadi kita di sini mengetahui ada berapa metode dalam mencuci bejana yang sudah terkena liur anjing, yang sudah kena jilatan anjing. 7 kali cuci, yang pertama menggunakan tanah. Tanahnya diambil, ditaruh di bejana, lalu kemudian dibilas dengan air. atau mau pakai yang kaifiah kedua, cara yang kedua, 7 kali cuci dengan air semua, baru kemudian yang kedua bejadanya dibolak-balikan di tanah, baru kemudian dibilas dengan air. Seperti itu. Mau itu pakai tanah di awal kali, atau nanti 7 kali cuci pakai air, baru pakai tanah yang ke-8. Taib, ikhtilaful ulama. Sekarang telah selesai dari goribul hadis dan juga makna global dari hadis ini. Sekarang berkaitan dengan ikhtilaf para ulama. Hunaka khilafat lil ulama fi asya. Di sana ada beberapa khilaf yang terjadi di kalangan para ulama pada beberapa perkara tentang hadis ini. Minha, salah satu khilafnya, hal yajibu at-tasbi'u wat-tasribu, apakah mencuci bejana ini wajib sifatnya 7 kali dan wajib dikasih tanah. Seperti itu salah satu khilafnya, membahas tentang apakah wajib memang mencuci 7 kali atau bisa 8 kali seperti tadi, apakah wajib menaruh tanah juga pada cucian yang kita akan lakukan pada bejana ini. Walamma kana al-qawlul haq huwa ma yustafadu min hadal hadis as-sahihul wadih. Tentunya pendapat yang benar, yaitu sebagaimana yang tertera pada hadis yang sahih ini. Itu ada dua cara tentunya. Darabna anil italati bidzikriha safhan. Kita tentunya jika ingin membahas bilangan atau wajibnya kah atau ditaruh debu, tentu kita akan sangat-sangat panjang menyebutkannya. Dorobna anil itolah, kita akan memberikan penjelasan yang panjang. Bidikriha sofhan, tidak cukup cuma untuk satu lembar atau satu halaman ini. Sangat-sangat banyak yang harus kita paparkan. Li'annaha la ta'tamidu ala adillatin sahihatin wadihatin. Karena perkara wajibnya 7 kali dan wajibnya menaruh debu ini tidak bersandar terhadap satu hadis sahih saja, namun banyak hadis yang harus dijamak, harus bisa dikompromikan, harus bisa digabungkan untuk mencari qaulul haq. Sehingga di sini tidak disebutkan tentang ikhtilafnya para ulama. Hanya diisyaratkan jika kita ingin menyebutkan maka sangat-sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sedikit ambil faedah dari hadis ini. Qala ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Jika seekor anjing menjilat bejana, maka wajib mencucinya sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Hadis, faedah hadis yang pertama, at-taglidhu fi najasatil kalbi. Ya, ini ada sifat melebihkan najisnya air liur anjing. Memang di sana ada sesuatu yang najis, namun untuk air liur anjing ini di situ kita harus lebih menajiskannya. Seperti itu. Mengapa? Lisiddati qadaratihi, karena saking kotornya sesuatu yang ada pada air liur ini. Walidha fa'innahu yanjus, dan juga air liur ini sifatnya najis. Wa illam tadhhar fihi atharun najasah, walaupun di pada air liur anjing ini tidak kelihatan sesuatu yang najis itu tidak ada, namun memang sifatnya sangat-sangat kotor dan juga najis. Wa tafsiruhu ya'ti qariban insyaallah, penjelasannya, tafsirnya akan datang sedikit lagi insyaallah jika memang waktu memungkinkan kita untuk membacanya. Itu faedah hadis yang pertama. Ini sifat atau sikap melebihkan pada air liur anjing. Faedah yang kedua, inna wulugal kalbi, wulugal kalbi fi ina'in, bahwasanya jilatan seekor anjing pada bejana, wa mithluhu al aklu, atau ia makan pada bejana tersebut, imma hanya menjilat ataupun makan dari tempat bejana tersebut. Yanjusul ina'u wa yanjusu ma fadala minhu, itu akan membuat najis bejana tersebut dan membuat najis apa yang tersisa darinya. Artinya bejana itu najis, kemudian sisa-sisa makanan yang terkena makanan itu pun juga sifatnya najis. Seperti itu. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wujubu ghusli ma walagha fihi sab'a marrat. Faedah yang ketiga dari hadis ini yaitu wajibnya mencuci bejana yang sudah kena jilatan anjing sebanyak 7 kali. Wajib mencuci bejana yang sudah memang terkena jilatan, apalagi ia makan pada bejana tersebut, wajib mencucinya sebanyak 7 kali. Maka sekiranya sampai di sini dulu kita pada pembahasan kitab Umdatul Ahkam ini. Di sana masih ada tersisa faedah hadis yang keempat sampai yang ketujuh. Sekiranya mungkin Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menyebutkannya pada pertemuan yang akan datang. Fanaktafi bihadza al-miqdar, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.